Udah baru ketemu, bikin kesel lagi. Boro-boro kopi air teh juga mangpet, tau gak? Iya benar. Sudah, jangan macam-macam, jangan macam-macam. Namamu ke siapa? Eh, namamu siapa? Nama saya ini si Jojon. Jojon. Yang punya rumah sini. Yang punya rumah ini. Nah itu yang ada perempuan tinggi gede kayak kayak itu gajah bengkak, siapa itu? Ah, lo gile bener nih. Kenapa? Gua aja yang lakinya gak berani ngatain lo. Jadi Jojon ini suaminya Rince. Hah? Suaminya Rince. Apanya? Jojon. Suaminya Rince. Gua sih gua terus terang gua bilangin lo. Katain lo. Kamu takut? Kamu takut? Bukannya takut. Ah, habis bagaimana kalau saya tuh ngeper kelebatannya doang gitu tuh. Tangannya, tahu enggak tangannya kalau udah marah ngelebat begini? Bengkak ngedadak kamu. Enggak percaya. Jadi ceritanya Rinci itu istrimu. Begini, nah, kalau mau tahu istri saya, ya. Mau pergi ke hotel. Ke hotel. Nah, tahu enggak hotel? Kalau enggak tahu jangan dipaksain, jangan. Ya belum disebut namanya mana saya tahu. Ini sih ngasih tahu aja. Ya, ya, ya. Jangan sampai saya ini pusing gitu aja. Ah. Dia suruh saya ke pasar. Emang saya biasa. Biasa saya ke pasar. Enggak usah pusing, biasa. Gitu. Jadi kamu suruh ke pasar. Nah iya, maksud ke pasar tuh ngapain? Nah, masa ke pasar ngelamun? Ya belanja. Belanja. Lah iya, pantes. Tuh, kan heran kan saya. Tahu. Pantas kamu ngitung cabe segala beras dari pasar. Iya, saya mau tanya. Kenapa tanya? Jojon ini lelaki apa perempuan? Nah, ini. Ini pertanyaan benar-benar sampai ke akar-akarnya. Terang dong. Saya mesti tahu dong. Sebab saya juga laki-laki. Toh, sama sederajat dengan kamu. Begini, nah. Om apa mas? Enakan mas? Terserah. Begini, orang yang disebut perempuan tuh kelihatan. Betul. Disebut laki-laki pun begitu kelihatan. Betul. Memang kalau soal pakaian, ah, perempuan juga ada yang pakai celana. Ada. Tapi cara ngomong juga lain. Ah. Dan dia juga walaupun perempuan sterek orangnya. Oh. Sebab ketahuan di depan nonjol, nah perempuan. Jadi ceritanya Jojon kan laki-laki, nah, gitu. Iya. Nah, saya ngerti. Nah sekarang saya mau tanya, apa-apaan kamu ke belanja ke pasar, segala beli cabe, beli beras. Loh, maksudnya nggak apa-apaan? Otakmu didengkul. Nah, apaan? Otakmu didengkul. Ah, mitamu sambel juga. Otak didengkul, sum-sum didengkul. Dengar John, ya. Saya ini laki-laki, sama dengan kamu. Iya. Tidak ada kamu saya bawa laki-laki suruh belanja ke pasar, melainkan perempuan istri kita. Ayo, mau ngomong apa? Begini mas, orang lain bisa nggak ke pasar, kalau saya bisa ke pasar kenapa emang? Kamu namanya bikin malu lelaki sejagat, tahu nggak? Saya tujuannya nggak mau bikin malu. Kalau mau pada malu nggak apa-apa. Buktinya kamu ke pasar. Ngapain coba? Coba kalau laki-laki lihat atau teman-temanmu yang lain lihat. Aduh, si Jojon suruh belanja kali mah bininya ke pasar. Rendah, handai. Tuh. Apa maksudmu coba? Apa kamu enggak malu? Coba. Enggak ada kamu si laki-laki suruh belanja ke pasar, ada terkecuali, Jon. Enggak. Apa? Pikir-pikir juga enggak enak juga ya. Ayo pikir. Kamu pikir. Begitu punya diam kenapa sih? Ya ya. Begitu punya istri enggak pernah ke pasar? Istri saya yang ke pasar. Segala apa-apa saya yang perintahkan, asal saya bilang, "Hei Tini, beli bahan bangunan." Yup, pantasnya. Namanya aja bininya. Iya, namanya aja udah enggak komersil. Tini. Ya. Paling jumlah tuh nama Tini semeter tingginya. Nggak percaya? Jangan main-main, nama Tini komersil tau nggak? Jadi istri Mamang. Panggil saja saya Joni. Oh, coba. Joni. Mian. Mian. Joni. Oh iya, Joni. Ah, tahu aja nama jelek enggak mau. Joni. Jadi kalau istri Joni sih udah takut aja gitu. Kalau saya bilang ini papi sakit pinggang, tolong pencetin, dia pencetin tuh. Tini, papi. Asik kan? Asik kan? Ini sih enggak, Joni. Kalau kita udah meringis-meringis kepegelan pinggang. Rinca, pinggang. Mas. Tuh katanya di situ ada botol. Nah, terus? Bagaimana kalau digetokin ke kepala? Kamu takut? Ya siapa yang gak takut, mau benjol setiap hari. Enak aja. John, jangan jadi laki-laki, John. Kalau kamu takut sama istri, lebih baik kamu pisah aja udah. Bayangin, laki-laki tuh ibarat mobil tuh yang pegang setir. Iya. Istri kita mobilnya. Iya. Kalau kita nyetirnya nih lempeng, istri kita ikut lempeng. Terus? Kalau kita nyetirnya masuk ke jurang, otomatis istri kita juga ke jurang. Ya semua juga gitu, Joni. Masih tahu ke mana kecil aja. Ya kalau lempeng ya lempeng, ke jurang siapa yang mau ke jurang? Ini istilahnya rumah tangga, Jo. Iya, kakek-kakek yang mau mati besok juga ke jurang matar dulu, enak aja. Ini kan kamu mendirikan rumah tangga. Iya, ini. Jadi mau gak mau kamu sebagai kepala rumah tangga. Laki-laki iya. Itu yang mencari duit. Iya. Ya kan? Hah? Apa? Yang mencari duit. Kan laki-laki. Iya, gue enggak. Gue enggak, Joni. Pantas kalau begitu takut sama istri. Gak nyari duit. Ya gue sih kadang-kadang cari duit. Habis bisanya apa aja? Ya gitu aja. Paling jauh gue main pasar. John, kalau kita rumah tangga dikuasai istri, ini otak kita beku, tahu nggak? Nggak tahu deh, gue juga bingung. Nah abis bagaimana nggak beku? Bisanya pasar rumah pasar rumah, paling nongol sebentar. Mana bisa begitu, John? Nggak tahu deh, gue bingung sekarang gimana nih caranya nih. Mau? Saya ajarin caranya kamu. Kalau benar-benar situ ngurus rumah tangga yang baik, coba gimana? Nih dong nih, saya sama istri saya si Tini. Ya si Tini. Ya asal saya bilang Tini, sini. Tini. Nama Tini. Nah, terus Tidin bagus. Tidin. Jangan suka ngatain kaum perempuan, tau gak kamu gak kalau ngatain. Yang ngatain tuh siapa? Tini, pan bener Tini. Ya barusan bini saya Rince. Cakep tuh Rince. Yang penting. Biasanya tuh kalau Rince tuh lahirnya di Amerika. Ngawur terus dah. Iya. Makanya keju, tuh roti. Ini mah Rince istrimu dengkol dimakan. Jadi begini nih John ya, saya ajarin nih. Kalau sepamanya ya, saya ini Rince, istrimu. Iya, iya. Nah, saya panggil kamu. Ya? Iya, iya. Coba. Jojon? Apana? Ye, ketawain. Ya, pantas saya ketawa dong. Menjawabnya. Jojon? Ya, mah. Ya, itu jawab. Ya, emang biasa gitu. Itu yang jawab mestinya di Bandung, jawaban tape tuh. Mesti galak dong, John. Galak. Begitu panggil. Jojon, ada apa? Oh gitu? Iya. Jojon, ada apa? Ini. Jojon, ada apa? Peletak. Nah ini. Digampar? Loh, bukan digampar lagi. Kiri kanan nemplok di muka semua. John, kalau perempuan, istri kita, kalau kita dia menggos kita egos dulu, ya enggak? Takut dia, tahu enggak? Keder di hatinya. Oh gitu ya. Sebab apa istrimu berani? Ayo. Sebab kamu lemah. Ini Om Joni bener juga nih. Harus tegas, tepat. Wibawa. Wah hebat, hebat. Iya dong. Sip, sip. Supamanya saya panggil. Sekarang andainya saya. Andai kata. Nah, gimana? Jojon. Ada apa? Itu. Sip. Yahut. Paling sampai di situ doang. Nah, belum seterusnya dong. Ya, terus gimana? Kamu kok sekarang beda ya? Udah ke pasar belum? Ye, baru mau jalan. Jangan. Don, mendingan pasang lilin, itu gelap-gelap pergi gitu ke sawah mendingan, udah. Jangan jawab begitu dong. Asal ditanya. Sudah ke pasar? Apa? Apa? Pasar. Pasar? Tidak ada pasar-pasaran. Bener juga, Joni. Bener? Pasaran tutup. Pasaran tutup. Sekali lagi. Coba. Jajan. Apa jajan-jajan? Sip. Kok jadi beda? Udah ke pasar belum? Apa? Pasar. Tidak ada pasar-pasaran. Pasaran tutup. Sip. Sip. Baru dia takut. Baru dia takut. Nah, terus? Kurang ngajar ya sekarang. Kurang ngajar. Kamu berani ngelawan sekarang? Apa? Tidak ada pasar-pasaran. Pasaran tutup. Ayo, gue beraninya di pasar loh. Nanti kalau udah ngadepin istrimu dateng, okay. Itu baru kita bekerja. Sip, sip. Jojon, sudah ke pasar? Tidak ada pasar-pasaran. Sip, pasaran tutup. Bagus. Nah, itu terus. Kurang ajar. Saya gampar kamu ya. Apa? Saya gampar kamu. Gampar? Enak aja loh. Tamu mau gampar gue. Kamu kalau begitu istrimu jadi berani, John. Terus-terusan berani? Terusan jadi berani. Jadi kalau bilang gampar? Gampar. Gampar. Mau yang mana? Ya ditawarin. Bukan ditawarin, ditantang sama kita. Oh, ini maksudnya? Egos duluan. Mau yang mana? Kanan? Kanan. Kiri? Kiri. Apa kepelan maju nih? Ya, asik. Yang disebut kepelan, kepelan kita. Kepelan kita. Sip, itu benar. Coba. Apa? Gampar. Mau yang mana? Yang kiri? Yang kanan? Nggak usah dipukul juga, bengkak sebelah. Pokoknya saya nggak takut. Nah, berani-berani ya. Hah? Saya cerai kamu. Nah ini Joni. Yang saya khawatirin tuh ini. Cerainya ini. Takut kamu dicerai? Bukannya takut Joni. Hah? Apa? Usum hujan sekarang, usum hujan tau gak? Selimut satu-satunya sampai pergi. Duh, kelibatan Joni. Don. Istrimu mengatakan begitu mah cuma diplomasi aja, padahal hatinya mah takut nyerain. Empot-empotan ya. Kamu dicerain mau dapetin siapa lagi, paling gak wow. Bener juga aja nih. Ah, jawabnya gimana? Jawabnya. Cerek. Cerek. Mau di mana? Mau di mana? Di mana? Mau di kantor? Di kantor? Di hutan. Ya iloh. Emang kawin sama singa? Iya, pokoknya kita egosin. Ya nakut-nakutin sih, nakut-nakutin. Jangan di hutan dong. Kan ada tempat. Ya maksud saya kalau udah cerai sama. Kalau di hutan masih gampang itu. Kalau nyerein di kali udah sulit. Sulitnya kenapa? Loh, kita berenang ngap-ngap-ngap aja. Nyerein di mana? Boleh cerai. Boleh cerai. Mau di mana cerai? Mau di mana cerai? Mau di hutan. Mau di hutan. Mau di laut. Di laut. Dunia tidak sedaun kelor. Gue bingung kawin sama siapa nih ya. Namanya nyerain sampai di hutan di laut begitu. Kalau di hutan kita kawin sama monyet. Kalau di laut sama ikan paus. Jadi begitu ya. Ini kan ibaratnya. Selanjutnya. Dunia tidak sedaun kelor. Itu yang saya maksud. Satu hilang. Satu hilang. 300 datang. Nah, orang membaris. Ini. Ini kan upamanya. Ini upama, tapi ini sip. Sip. Sipnya apa? Jadi kita enggak bakalan khawatir. Wibawa. Wibawa ada. Ada. Nah, ya kan? Sebagai laki-laki. Laki-laki tidak akan ke pasar lagi. Betul Joni, Joni. Sip. Sama, sama, sama. Itu Yahud. Sip, sip, sip. Apa? Cerek. Cerek. Mau cerek di mana? Ayo, sip. Bilang ngomong mau cerek di mana? Ngomong mau cerek di mana? Kok melotot sama gue? Ya. Kenapa jadi ngotot sama situ ya? Entar sama istrimu. Aku enggak takut dicerai sama kamu. Mau cerai di mana? Memangnya si dunia ini sedaun kelor? Sip. Hah? Betul. Kurang ajar lo. Jangan kurang ajar, jangan gitu dong. Enggak, maksudnya suara-suara dalam, suara oh, dalam. Oh, suara pakai ginkang. Iya. Oh. Eh, jangan sini. Datang tuh datang. Istrimu datang, istrimu datang. Iya. Tini, iya. Aduh, sudah bagus ya. Nah, lihat orang yang habis jalan-jalan mukanya lihat. Dia suka bukan apa-apa. Mau ngomong juga. Pak, ada apa? Itu siapa, Mbak? Itu suamiku, takut sudah. Suamiku? Iya. Suamimu ya? Jani. Oh, iya. Ada apa, Jani? Itu si Tini, istri saya itu. Ketawa kamu. Pantes aja takut sama situ. Ya kenapa sih? Kenapa? Ya elah, elah lah. Cakep ya, cakep kan? Itu pakai slop segitu. Apalagi gak pakai slop, duduk kali. Tenang, Dek Tini. Lihat suamiku pasti tunduk sama aku. Iya. Jangan, Jon. Iya, Jon. Sini. Jon, Jon, sini. Iya, kenapa sih? Jon. Iya, sebentar. Jon, sini. Cepat. Iya, nanti dulu kenapa sih? Jon, sini. Lu nunjukin doang enaknya. Jon, sini. Ada apa? Berani sekarang ya. Kok berani? Ada apa panggil-panggil saya? Tenang, masih ekstra. Eh, tadi kan dulu ke pasar. Apa? Ke pasar. Pasar? Tidak ada pasar-pasaran. Pasaran tutup sama Baskom. Bagus. Bagus banget. Eh, sudah mulai berani sama aku ya, berani ya. Eh, memangnya aku dari dulu takut. Nah, Joni, beca, tungguin Joni. Takut sama kamu. Kalau kamu udah ke pasar, kita mau makan apa? Terserah, mau makan pasir ke apa, terserah. Bagus. Bagus ya, bagus ya. Sekarang juga saya cerai kamu. Hah? Apaan situ? Saya cerai. Cerai, cerai. Lu sih gara-garanya. Lawan, lawan. Saya cerai. Cerai. Memang takut dicerai. Ayo cerai. Memang dunia ini pakai celana kolor. Celana kolor. Sedaun kelor. Memang dunia ini sedaun kelor. Emang takut saya sama kamu? Dunia-dunia berani sama aku ya? Emang takut? Saya cerai. Ayo. Aduh, Mas Jojo. Aduh, Mas. Lu aduh-aduhan. Mas Jojo, jangan dikaplokin saya, Mas. Gue yang sakit, lu aduh-aduhan. Mas, minta ampun dong, Mas. Gak usah ampun-ampun. Aduh, Mas Jojo, aku tak hanya pura-pura. Cintaku hanya untuk kamu, Mas Jojo. Tak usah. Mas, ampunlah saya, Mas. Tuh, benar juga. Terima kasih, Joni. Terima nyerah, kasih, ya kan? Nyerah. Nih, lihat. Coba nih. Itu tuh. Coba, buncit tuh, lihat. Nih, dia. Pantes dong kalau gitu. Kenapa? Istri kamu takut juga sama kamu. Sebabnya? Ya, dari tampang aja udah serem begini. Tampang siapa? Tampang Mas Joni. Emangnya gue macan apa? Lihat nih. Coba, nih, lihat nih, Jo. Tenang, Dek Tini. Ini baru laki-laki. Laki-laki kalau kalah sama istri, handai. Kalau bahasa Sunda bilang, handap. Tabahkanlah hatimu, Dini. Tini. Ini gimana, Mbak? Yang galak yang tadi, apa? Tini, kadia siapa? Kadia. Ada pada. Bagus, bagus. Kurang, udah berani kurang ajar kamu sekarang ya. Mana bahan bangunan tadi itu? Hah? Mana bahan bangunan? Bahan bangunan tidak ada bangunan. Ada juga tidur-tiduran. Kok udah berubah? Asik lo Joni. Hah? Iya beli bangunan gak ada, tidur-tiduran ada, asik lo. Tini, jangan macam-macam ya. Jangan macam, ini suami gak, suamimu galak loh. Jangan macam-macam. Hah? Jangan macam-macam. Mana bahan bangunan itu? Hah? Mana bahan bangunan? Apa? Bangunan? Ya. Tidak ada bangun-bangunan, aku bilang. Nah, kok sekarang udah berani ngelawan sama saya ya? Eh, dari zaman Jepang juga aku sudah berani. Kurang ajar. Tua juga tuh bini, tua. John, tadinya dia takut sama saya. Kok takut, jadi berani begini? Takut ya? Takut ya. Kurang ajar kamu. Saya tempeleng kamu ya. Hah? Saya tempeleng kamu. Tempeleng? Saya dulu. Aduh. Berani kamu ya? Apa kamu? Berani, saya tempeleng. Saya tempeleng. Aduh. Wah. John, kalau gua ditempeleng. Asik lo, asik. Asik. Orang ditempeleng. Kamu berani? Hah? Iya, berani. Sekali lagi saya tempeleng kamu. Aduh. Wah. Ini dia yang disebut guru babak belur nih. Tini, Tini. Apa? Kamu berani saya cerai sekarang ya? Hah? Saya cerai sekarang. Cerai? Cerai? Mau cerai di mana? Di Holland, Prancis, apa di kebun binatang? Gua dianggap monyet. Tini. Yang betul dong, Tini. Iya. Tini, minta maaf dong. Tini, apa? Saya masih perlu kamu, Tini. Om Doni, dia bilang mau cerai di kebun binatang. Diambil mirip-mirip dikit. Betul ya. Apa? Tini, maaf deh. Maaf, maaf. Saya kan cuma main-main bilang dong, Tini. Bilang aja Tini tidak ada maaf. Kamu ikut-ikut ya? Ngasih tahu. Nah, itu ngajar laki-laki tuh gitu. Maaf ya Tini ya. Saya enggak sekali-kali lagi dah Tini. Nah, gitu. Jojot, saya maafin ya John-nya. Apa maaf-maaf kamu? Berani lagi. Emang aku takut. Berani lagi lo udah maaf. John-nya beca. Udah, yang penting dalam hal keluarga bertengkar boleh tapi demi untuk kedamaian. Ah! kita mendorong si ular sawah. Jangan sinting lantaran itu carian gendut ya. Yang suka ketawa masa senang sekali si gendut asyik mandi di kali. Hidupku kini sebagai burung hai, mata terlepas badan pun terkurung. Disangkar emas tapi aku tak bebas hai, ingin aku lepas di alam luar. Mas, kalau aku jadi burung, mas jadi apanya? Aku? Ya. Aku jadi senapannya. Mati dong aku. Biar kojor sekalian. Kalau aku jadi harimau? Nah, aku jadi belangnya. Kalau saya jadi maling? Aku hansipnya. Nangkep dong mas. Pernah lihat burung saya? Burung perkutut. Burung perkutut. Iya. Yeah.